Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Tayyib, kita nuwasil barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Sa'id. Naam. Qala haddatsana Yusuf Al-Qattan qala haddatsana Jarir an Ata ibn Sa'ib عن الزهري قال قال لي عبد الملك ابن مروان. الزهري bercerita pada satu ketika Abdul Malik bin Marwan bertanya kepadaku, al-hadith alladhi ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Naam. Kata Abdul Malik bin Marwan kepada Zuhri, bagaimana pendapat antum tentang hadis ini wahai syekh? Hadis yang datang dari Nabi di mana beliau berkata, barang siapa yang mati dan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia melakukan zina, walaupun dia maling, yang penting enggak syirik, pasti masuk surga. Nah, ya. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang dijadikan sandaran atau landasan dari sekian banyak argumen yang dimiliki oleh kelompok Murji'ah. Ya. Orang itu kalau bertauhid maka apa? Imannya sempurna. Pasti masuk surga. Nah, dalilnya ini. Rasul mengatakan orang yang mati tidak melakukan syirik sedikit pun pasti masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia maling, walaupun. Barakallahu fikum. Nah. Bagaimana menurut antum wahai Az-Zuhri tentang hadis ini? Nah. Barakallahu fikum. Qala fa qultu lahu. Maka Az-Zuhri menjelaskan kepada Abdul Malik bin Marwan. Barakallahu fikum. Nah. Dari asar ini, barakallahu fikum, ada pelajaran yang bisa kita petik. Menunjukkan bahwa pada masa lalu, ya Abdul Malik saat itu sebagai penguasa. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sebagai raja. Pada masa lalu, raja-raja terdahulu itu sering sekali berdiskusi, tukar pikiran minta bimbingan dan arahan dari para ulama. Nah, sehingga ketika ada masyakil, mereka akan bertanya kepada ulama, mereka akan meminta arahannya. Barakallahu fiikum. Seperti di sini, beliau bertanya tentang perihal masalah hadis ini. Bisa jadi beliau mendapatkan barakallahu fiikum bisikan-bisikan ya, atau mendengar ya tentang kelompok Murji'ah. Nah, atau barakallahu fiikum beliau sendiri membaca ada ganjalan. Nah, berarti terserah ya, bebas. Yang penting enggak syirik. Iya, nah, mati enggak syirik, mau maling, mau judi, mau zina, mau mabuk, mau ngapain terserah. Barakallahu fiikum. Nah. Yang penting mati enggak syirik. Barakallahu fiikum. Nah, baik. Wah, ini bagus juga kalau benar ini ya kan. Nah, barakallahu fiikum. Makanya beliau tanya kepada para ulama, diantaranya Az-Zuhri saat itu. Nah, bagaimana pemahaman tentang hadis ini? Maka Az-Zuhri berkata kepada Abdul Malik, kata beliau, Aina yadhhaba bika ya amiral mu'minin. Nah, ya. Taib. Enggak basa-basi beliau. Langsung aja. To the point. Nah, antum selama ini kemana, wahai Amirul Mukminin? Kok sampai enggak ngerti tentang hadis ini? Nah, gitu ya. Terlalu banyak hiburan, terlalu banyak bersenang-senang, terlalu banyak bla bla dan seterusnya. Antum selama ini kemana? Paham ya? Nah, aina yadhhaba bika? Kamu selama ini kemana? Wahai Amirul Mukminin. Sampai tidak mengerti tentang hadis ini. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kata Az-Zuhri, hadza qablal amri wan nahyi wa qablal fara'idi. Hadis ini diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum adanya perintah dan larangan, sebelum adanya kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Artinya hadis ini di awal-awal Islam yang memang fungsinya adalah untuk memberikan taisir ya kepada orang-orang yang belum berislam, barakallahu fikum, untuk mempermudah mereka. Oh, ternyata enak masuk Islam itu ya. Nah, yang penting enggak syirik, masuk surga. Nah, iya, barakallahu fikum. Tayyib. Adapun setelah adanya perintah dan larangan, setelah adanya kewajiban-kewajiban, nah, maka barakallahu fikum, hukuman dan barakallahu fikum, balasan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan, ya berlaku. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu penjelasan dari Imam Az-Zuhri. Hadis ini, barakallahu fikum, isnaduhu dhaif, sanadnya lemah, fihi atau Ibnu Sa'ib. Sadukun ikhtalata. Nah, sadukun ikhtalata. Atau Ibnu Sa'ib, rawi yang saduk dan dia mukhtalit. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ini salah satu penafsiran para ulama tentang hadis yang seperti ini. Masih ada beberapa hadis yang semakna ya, setipe dengan hadis ini. Di antaranya adalah hadis Ubadah bin Shamit indal Bukhari di mana Rasul mengatakan man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Semakna orang yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Isa adalah hamba dan rasulnya. Kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh dari Allah. Surga adalah benar, neraka adalah benar. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Kan mirip. Yang penting dia melakukan amalan-amalan tadi, 4 poin tersebut. Maka apa? Mau ngapain aja, terserah. Pasti masuk surga. Ini sahih riwayatnya. Om ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dijelaskan, barakallahu fikum, di antaranya adalah oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau punya syarah kitab Tauhid, barakallahu fikum. Judulnya adalah Al-Fathu wa Tasdid. Al-Fathu wa Tasdid fi syarhi kitab Tauhid. Nah, halaman 36. Ya, halaman 36 di baris terakhir, 2 baris terakhir pada halaman tersebut. Nah, pada paragraf terakhir 1, 2. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tak tahu ada jualannya panda itu dapat hadiah ya dari teman. Barakallahu fikum. Tayyib. Dijelaskan oleh Syekh Zaid barakallahu fikum Al-Madkhali rahimahullah, kata beliau terkait dengan masuk surga ini, imma ayyadkhulaha ibtidaan biduni an tamassahu annar. Imma ayyadkhulaha ibtidaan biduni antamassahu annaru. Wa imma ayyadkhulaha ba'da an yu'adzaba. Ba'da an yu'adzaba. Inistahakka al-azaba. Biqadri jarimatihi. Biqadri jarimatihi. Thumma yakunu ma'aluhu. Thumma yakunu ma'aluhu ilal jannah. Ilal jannah. Bitaqsirillahi azza wa jalla. Lisayiatihi wallahu a'lam. Nah, intah. Jadi maksudnya kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, iya, masuk surga bisa jadi kata beliau dia masuk surga di awal kali memang langsung masuk. Ya, tidak tersentuh oleh api neraka. Karena memang barakallahu fikum, Allah mengatakan terkait dengan orang-orang yang dosanya di bawah syirik, tahtal masyia innallaha la yaghfiru ayyushyaka bihi wa yaghfiru maduna zalika limayyasha. Ya kan? Nah. Wa yaghfiru maduna zalika limayyasha. Bisa jadi Allah mengampuni. Ya. Allah bebaskan. Langsung masuk surga. Barakallahu fikum. Na'am. Tidak diazab di dalam neraka. Atau kata beliau bisa jadi dia masuk ke dalam neraka dulu. Atau dia masuk ke dalam surga setelah masuk neraka. Ya. Diazab di sana kalau memang orang tersebut berhak mendapatkan azab. Sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian setelah masuk neraka baru tempat kembalinya adalah surga. Dengan terhapusnya dosa-dosa dia, ya, kesalahan-kesalahan dia ketika diazab di dalam neraka. Nah, sehingga tidak salah kalau Rasul mengatakan dakhalal jannah. Ya, orang yang bersyahadah la ilaha illallah, tidak syirik, pasti masuk surga. Iya, memang pasti masuk surga. Cuman kan masalahnya langsung masuk atau mampir dulu. Karena ada dua kemungkinan. Imma langsung masuk surga atau mampir dulu ke neraka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Paham ya? Nah, orang yang barakallahu fikum, orang yang cerdas, yang akil, dia tidak akan barakallahu fikum gambler di sini. Ya, dia tidak akan barakallahu fikum berjudi di sini. Ada dua kemungkinan, 50-50, ya kan? 50%, 50%. Jadi orang yang melakukan dosa itu, dosa-dosa besar, bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi barakallahu fikum Allah perintahkan dia masuk ke dalam neraka dulu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia, ya karena memang dia seorang penjudi, ya gambler, nggak apa-apalah, ya kan? Nah, yang penting kan ujung-ujungnya masuk surga, entah langsung, entah mampir dulu, yang penting kan ujung-ujungnya masuk surga. Nah, ini adalah pemahaman yang barakallahu fikum dungu dan bodoh. Ya, sekali lagi, dikiranya masuk neraka itu kayak masuk LP Cipinang gitu ya. Nah, masih ada makan pagi, siang, sore, barakallahu fikum na'am, dapat sel, ya kan? Ada tempat tidur, barakallahu fikum na'am, atau enggak ada tempat tidur. Paling tidak makannya telur asin lah, barakallahu fikum na'am. Baik. Ya, masih ada olahraga pagi, yang mau main basket ya basket, ya kan? Nah, yang mau main futsal ya futsal. Dipikirnya masuk neraka kayak masuk LPG Pinang, barakallahu fikum na'am. Ya, baik. Masuk neraka itu barakallahu fikum, jangankan satu hari, ya satu detik saja seorang itu dicelupkan ke dalam neraka, ya, sudah, ya langsung stres dia. Nah, bukan merasakan azabnya, hanya melihat saja bagaimana orang-orang di sana diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedetik saja dia disuruh menyaksikan barakallahu fikum. Nah, itu sudah langsung stres barakallahu fikum. Nah, iya. Langsung gila. Yang ada di kepalanya itu yang terekam hanyalah memori-memori yang mengerikan. Ingatan-ingatan yang indah itu sudah hilang. Nah, barakallahu fikum. Jadi sangat-sangat bodoh kalau dia punya pemahaman seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, iya, dengan menganggap paling masuk neraka berapa tahun aja ya kan, enggak masalah lah. Yang penting kan habis itu masuk surga. Nah, sangat bodoh dikiranya masuk neraka itu ya ringan barakallahu fikum. Nah, kalau bisa ya satu detik pun jangan masuk neraka barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum tetap ya orang yang akil tidak akan bermudah-mudahan, tidak akan bergampang-gampangan dengan dosa-dosa yang ada. Dengan ayat yang kita baca tadi, ya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, atau dengan hadis seperti ini, ya dakhalal jannah atau adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Nah, itu enggak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk menggampang-gampangkan dosa besar. Nah, sekali lagi, barakallahu fikum masuk ke dalam neraka itu walaupun hanya barakallahu fikum na'am 1 menit itu sudah mengerikan. Nah, ya setara mungkin dengan masuk penjara ribuan tahun lamanya. Barakallahu fikum. Nah, ya jadi jangan kepikiran ada barakallahu fikum na'am niatan enggak apa-apalah masuk neraka sebentar aja. Nah, sangat bodoh. Ya. Nah, itu adalah pemikiran yang sangat bodoh dan sangat dungu barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Qala Muhammad ibn al-Husain, berkata Muhammad bin Husain, Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Kata beliau, ihzaru rahimakumullah. Qawla man yakul inna imanahu ka imani Jibrila wa Mikala wa man yakul ana mu'minun indallah Wa ana mu'minun mustakmilul iman. Hadza kulluhu madhhabu ahlil irja, kata beliau. Beliau mengingatkan, hati-hati rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Hati-hatilah kalian dari orang yang punya pernyataan bahwa iman dia itu sama seperti imannya malaikat Jibril dan Mikail. Nah, ya, jadi ada orang yang mengatakan iman saya ini sama dengan imannya malaikat Jibril, sama dengan imannya malaikat Mikail. Atau orang yang mengatakan saya ini mukmin di sisi Allah. Saya ini mukmin yang sempurna imannya. Kata beliau, ini semua pernyataannya orang-orang yang bermazhab Murji'ah. Hati-hati. Nah, qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq ibnu Hassan al-Anmati, qala haddatsana Hisham ibnu Ammar ad-Dimashqi, qala haddatsana Abdul Malik ibnu Muhammad, qala haddatsana al-Auza'i, qala salatun hunna bid'atun. Kata Imam Auza'i, ada tiga perkara yang ketiga-tiganya adalah bid'ah. Yaitu ucapan seseorang, ana mu'minun mustakmilul iman. Saya ini adalah mukmin yang sempurna imannya. Ana mu'minun. Ya, ana mu'minun haqqa. Saya ini adalah seorang mukmin yang sejati. Ana mu'minun indallah. Saya ini adalah orang yang mukmin sempurna imannya di sisi Allah. Nah, ini kata beliau, tiga ucapan ini adalah bid'ah. Taib, untuk sanadnya, isnaduhu ba'if. Sanad asar ini lemah. Fihi Abdul Malik bin Muhammad al-Himyari. Abdul Malik bin Muhammad di situ adalah al-Himyari. Al-Himyari, na'am. Qala fihi al-Zahabi fil Kashif. Qala fihi al-Zahabi fil Kashif laisa bihujjatin. Imam al-Zahabi menyimpulkan tentang dia dalam kitab Al-Kashif, ini orang enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Qala al-Hafid Ibnu Hajar. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib, Taqrib Tahdzib, layyinul hadis. Nah, hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Jadi secara matan baik, tapi secara makna sahih. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Muhammad Ibnu al-Husain al-Ajuri rahimahullah, haddathana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid al-Wasiti, qala haddathana Yusuf bin Musa al-Qattan, qala haddathana Yahya ibn Sulaim al-Ta'ifi, qala haddathana Nafi ibn Umar al-Qurashi, qala kunna inda ibni Abi Mulaikata. Nafi bin Umar bercerita, dulu kami pernah berada di sisi Ibnu Abi Mulaikah. Nah, menunjukkan pada masa lalu, barakallahu fikum, ya, ulama-ulama terdahulu, nah, sering melakukan majlis-majlis, muzakarah, tadris, barakallahu fikum, na'am, atau yang semisalnya. Bahkan dalam kondisi santai, ataupun barakallahu fikum, ya, kondisi-kondisi yang tidak formal, ya. Nah, baik. Dan yang kita tahu yang diceritakan oleh asatidzah barakallahu fikum, nah, ulama yang begitu menerapkan kebiasaan ini adalah Asy-Syaikh Muqbil. Nah, beliau itu kalau mau taklim itu enggak lihat-lihat tempat. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Kadang pas lagi piknik pun buka majlis. Nah, ya, lagi nyantai-nyantai, duduk-duduk pinggir pantai gitu. Ijlis-ijlis. Tayyib. Taklim dulu. Ambil kitab, taklim. Barakallahu fikum. Nah. Bahkan yang pernah diceritakan oleh asyatidah itu dalam kondisi yang menegangkan, sempat-sempatnya beliau masih tanya masalah ilmu. Jadi syekh itu paling senang berenang ya, Syekh Mukbil. Jadi pernah ngajak beberapa mustafid, naam pantai. Cari pantai yang gak terlalu ramai, ya kan. Berenang, ini ombak lagi besar. Dilihat di seberang sana ada pulau kecil. Syekh mengatakan, ayo kita lomba ke pulau sana. Ya, yang lain cemas-cemas. Gimana gitu ya, barakallahu fikum. Nah, ya sudah, karena ini syekh yang ngajak, mereka mau tidak mau, barakallahu fikum, ya, tayyib, ke sana. Padahal ombaknya lagi besar. Sudah sampai di seberang pulau, nah, beberapa mustafid yang menemani beliau, itu pucat mukanya ya kan. Karena melihat kondisi makin lama makin besar ini ombaknya. Bisa enggak pulang lagi ini ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Syekh cuma tidur sampai di sana. Terlentang gitu ya. Ketawa-ketawa beliau. Nah, melihat muridnya. Muridnya mukanya pucat-pucat semua ya. Nah. Barakallahu fikum. Cemas semua. Syekhnya santai saja. Barakallahu fikum. Nah. Endak ya bulan, langsung kaget. Nah, ditanya fawaid seputar masalah nahu. Dia kan seorang mustafid nahu. Nah, syekh paling senang masalah nahu itu. Biasanya syawahid-syawahid. Ya, barakallahu fikum. Nah, kaget langsung. Ditembak dengan pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah, itu bagi ya sang murid tadi itu sangat berkesan. Jadi beliau kalau mau taklim itu enggak lihat tempat. Barakallahu fikum. Nah, dimanapun kalau lagi pengen kita taklim. Nah, ya. Barakallahu fikum. Kadang ketika beliau sakit sekalipun dirawat di rumah sakit, ya barakallahu fikum. Nah, daripada sedih-sedih ya kan, sudah hampir buka kitab sini, duduk sini taklim dulu. Nah, innalhamdalillah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu Syekh Mukbil yang diceritakan oleh guru-guru kita barakallahu fikum yang sempat ya, nah mulazamah dengan beliau atau mendengarkan dari murid-muridnya barakallahu fikum. Nah, jadi memang luar biasa barakallahu fikum rahimahullahu taala rahmatan wasi'a Allahumma amin. Nah, sehingga tidak heran barakallahu fikum ya, masa beliau itu adalah masa-masa keemasan dakwah sunnah. Nah, bahkan dikatakan melebihi pencapaian yang pernah dicapai oleh Imam Syaukani dan juga Imam Sonani. Di mana saat itu Yaman yang tadinya dikuasai oleh pemahaman Syiah Zaidiyah dengan dakwahnya beliau yang begitu hikmah ya, yang begitu santun, yang begitu lembut, yang begitu mengayomi, terbuka Yaman itu, matanya itu bukan Syiah. Ya, nah pemahaman ahlu sunnah menyebar. Barakallahu fikum, tayyib, di kabilah-kabilah yang ada. Nah, tayyib. Sehingga itu diakui barakallahu fikum na'am oleh para ulama-ulama di dunia. Ya, nah bagaimana dedikasi beliau, bagaimana keikhlasan beliau. Nah. Ancaman pembunuhan itu enggak sekali dua kali udah. Santai aja beliau. Nah, kalau orang sana itu ngancam bunuh enggak kayak di sini, ya kan? Nah, benar-benar dibom. Iya, nah, yang kemarin aja kan udah berapa itu masyayikh yang mati dibom itu. Iya, barakallahu fikum. Nah, lagi mau nyalakan mobil, dar meledak mati, barakallahu fikum. Nah, di sana orang nyawa itu kayak enggak dihargai. Ya, enggak ada sungkan-sungkannya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Nah, artinya dakwahnya beliau itu di sana ya luar biasa. Nah, ancaman untuk ditembak, untuk dibom itu enggak sekali dua kali, tapi beliau karena tawakalnya yang kuat, ya santai saja. Iya, barakallahu fikum. Nah, itu Syekh Mukbil rahimahullahu taala barakallahu fikum. Nah, iya. Tayyib. Saya masih ada satu lagi yang teringat, ya, sangat memorable, barakallahu fikum, diceritakan oleh Ustazuna tentang Syekh Muqbil, barakallahu fikum, na'am. Beliau dalam tayyib dars amnya itu, barakallahu fikum, pernah menuturkan kepada para talabahnya, ya. Jadi majlis tahdits atau dars am di mana beliau membacakan ya kitab ya kutubul hadis atau tafsir barakallahu fikum, beliau menyebutkan kepada para talabah, nah kalau itu merupakan ibaratnya apa ya, kesenangan dan kebahagiaan beliau. Jadi kalau sudah baca haddatsana fulan bin fulan, nah itu kata beliau ya, segala beban-beban hidup masalah duniawi itu tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, tayyib, masalah mungkin finansial yang lagi tidak baik ya. Nah, cash flow-nya enggak lancar ya kan? Barakallahu fikum. Nah, atau bahkan ketika beliau sedang mengeluhkan sakit ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ketika dibaca kitab-kitab hadis itu semuanya hilang. Nah, seolah-olah beliau terbawa ke alam ulama-ulama salaf tadi. Jadi langsung beliau menyelami ketika membaca nama seorang rawi, langsung beliau teringat biografinya, ya kisah-kisahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau benar-benar mendalami, ya barakallahu fikum, setiap rawi-rawi tadi, ya. Sehingga ketika dibaca namanya langsung ingat ceritanya, kisahnya si fulan itu seperti ini dan seperti ini, barakallahu fikum. Nah, jadi itu hiburan beliau. Ya. Nah, jadi kalau kita pusing minumnya Paramek, Panadol, Bodrek ya kan, barakallahu fikum. Kalau beliau pusing obatnya itu ya tahdits. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Entah baca sendiri atau ngajak beberapa santri-santrinya, yuk kita taklim aja daripada pusing-pusing kepala. Nah, barakallahu fikum. Itu beliau. Jadi sampai barakallahu fikum sebegitunya ya, bagaimana ilmu itu benar-benar seperti candu gitu ya. Nah, dalam makna yang positif. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu sebagai obat, sebagai hiburan, sebagai barakallahu fikum na'am, sesuatu yang membahagiakan beliau rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum na'am. Iya. Dan untuk sampai ke titik itu, barakallahu fikum, ya memang harus serius ya, tidak membuang-buang waktu, barakallahu fikum na'am. Jadi kalau Anda memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, Anda akan merasakan apa yang dirasakan oleh Syekh Muqbil. Nah, iya. Bahwa bercengkrama dengan ilmu itu sangat-sangat mengasyikkan. Lebih asik daripada main Rubik. Atau main Rubik celtak-celtok ya kan, satu jam enggak bisa ketemu ya kan, barakallahu fikum. Nah, itu kalau yang amatir ya kan. Nah, kalau yang sudah agak ahli sedikit, barakallahu fikum na'am, 10 menit atau 5 menit dah ketemu ya, barakallahu fikum na'am. Baik. Ya, kalau seorang yang barakallahu fikum pencinta ilmu, nah bahkan sampai berjam-jam, barakallahu fikum, mereka kuat. Diceritakan tentang Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau itu kalau sudah di maktabah, barakallahu fikum, nah, maktabah kan kitabnya banyak dan kitabnya itu pakai tangga kalau antum mau nyari pembahasan ya. Nah, naik tangga, barakallahu fikum, ngambil kitabnya. Itu sampai di atas tangga itu beliau kalau baca sampai berjam-jam itu, enggak kerasa. Nah, bahas masalah tapi di atas tangga gini, barakallahu fikum. Nah, orang yang di bawah lihat sudah 2 jam sih di atas kok enggak turun-turun ya kan, barakallahu. Apa enggak kemeng, apa enggak pegel di sana baca terus, barakallahu fikum. Nah, iya. Saking menariknya, saking barakallahu fikum nikmatnya ya. Jadi berjam-jam barakallahu fikum ya membaca buku itu enggak terasa. Nah, ya tadi 24 jam bagi mereka benar-benar sangat-sangat kurang. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Sampai barakallahu fikum ya tadi. Dalam barakallahu fikum kehidupan mereka, ya. Buku itu adalah seperti istri kedua, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi sebagian mereka justru malah lebih lama untuk bercengkrama, barakallahu fikum, bercumbu dengan bukunya tadi, barakallahu fikum. Nah, ya artinya begitu menyelami dan menikmati, barakallahu fikum, nah, daripada dengan istrinya. Nah, sampai dinukilkan tentang kisah seorang barakallahu fikum ulama, ya. Nah, ada keponakannya datang nih. Nah, ulama ini enggak ta'adud, ya. Enggak berpoligami. Sama lah kayak ustaz-ustaz di sini, ya kan? Belum ada yang poligami, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Dia menggoda bibinya, ya. Bibi enak ya, Bi, ya. Nah, ulama-ulama yang lain tuh, Bi, pada ta'adud semuanya, poligami, ya kan? Suami bibi ini, pamanku ini, suami setia ini, ya. Mesti bibi senang ini, ya kan? Nah, baik. Paman enggak mendua, tidak memadu. Nah, kemudian bibinya bilang, kata siapa, ya kan? Nah, baik. Justru, ya, saya itu lebih senang kalau pamanmu nikah, nah, tambah istri, ya. Nah, kenapa? Saya itu lebih bisa yakin, bisa bersaing kalau pamanmu nikah dengan istri kedua. Saya masih bisa mengimbangi, kata bibinya. Nah, tapi pamanmu itu punya istri yang lain. Yang mana? Yaitu buku-buku di maktabahnya itu. Nah, dia kalau sudah sama buku-bukunya, sama kitab-kitabnya, sudah. Saya enggak bisa menandinginya. Nah, enggak bisa mengimbanginya. Barakallahu fikum. Sampai sebegitunya ulama terdahulu, barakallahu fikum, cintaan mereka terhadap ilmu. Ya, nah, membuat istri-istri mereka itu lebih cemburu daripada madu istri kedua. Nah, ya, barakallahu fikum. Tapi nggak tahu saat di sini kayak gitu bang nggak ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tapi Allahu sa'an wa alaikum. Al-Muhim. Selanjutnya kata beliau, qala lahu jalisun lahu. Ketika mereka lagi bermajelis, ada seorang yang bermajlis di situ bertanya kepada Ibnu Abi Mulaika, ya Aba Muhammadin, inna nasan yujalisunaka yaz'umuna anna imanahum ka imani Jibril wa Mikail. Nah, orang yang satu majlis dengan beliau, temannya tadi bilang, hei Abu Muhammad. Nah, mereka-mereka yang ikut majlis antum itu, yang kadang ikut taklim sama antum, itu masih ada loh yang punya dugaan kalau iman mereka itu seperti imannya Jibril dan Mikail. Nah, artinya belum ngasih info. Yang ikut taklimnya antum itu enggak semua akidahnya lurus. Ya, nah, barakallahu fikum. Enggak semua akidahnya benar. Baik, ada orang-orang yang meyakini kalau iman mereka itu setara dengan imannya Jibril dan Mikail, barakallahu fikum. Nah, ini juga menjadi ada pelajaran buat kita, barakallahu fikum. Artinya kita tidak bisa memberikan tazkiyah, ya, rekomendasi kepada seseorang hanya semata-mata dia ikut taklim bermajlis dengan seorang masyayikh ahli sunnah atau barakallahu fikum mengaku sebagai muridnya syekh fulan. Paham ya? Nah, antum tahu Ustaz fulan? Oh iya, itu dia bilang muridnya Syekh bin Bas. Dia bilang muridnya Syekh Al-Utsaimin. Dia bilang muridnya Syekh Rabi'. Dia bilang muridnya Syekh Abdul Muhsin. Nah, bla bla dan seterusnya. Oh berarti ini ya ahlu sunnah salafi. Belum tentu. Ya, barakallahu fikum. Nah, hanya semata-mata dia ikut taklim, bermajelis, barakallahu fikum, dan mengklaim sebagai muridnya seorang masyayikh, belum tentu akidahnya lurus. Contohnya di sini. Iya, yang ikut majelisnya Ibnu Abi Mulaika, ternyata ada orang yang punya keyakinan Murji'ah. Wasil Ibnu Atha, muridnya Al-Hasan Al-Basri. Seorang Mu'tazili. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Imran Ibnu Hittan, barakallahu fikum. Iya. Itu muridnya Umar. Barakallahu fikum. Nah. Jadi banyak orang-orang yang mengaku menjadi muridnya seorang Syiah Ahli Sunnah, belum tentu akidahnya lurus. Iya. Nah, jadi klaim seperti itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Barakallahu fikum. Demikian juga kita tidak bisa, barakallahu fikum, menyalahkan seorang syekh, seorang guru, karena ada muridnya yang barakallahu fikum tidak ya sejalan dengan prinsip Ahlus Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Oh, Syekh fulan itu enggak beres. Kenapa? Itu yang ikut talim sama dia itu ada orang-orang Murji'ah, ada orang-orang Khawarij, ada orang begini dan banyak yang enggak beres. Nah, barakallahu fikum. Berarti syekhnya enggak beres. Enggak bisa juga. Paham ya? Nah, Ibnu Abi Mulaikah ada orang-orang yang berpemahaman Murji'ah ikut talim sama dia. Al-Hasan Al-Basri ada Wasil Ibnu Atha. Paham? Sehingga penilaian seperti itu bukanlah penilaian yang objektif, yeah. Bukanlah penilaian yang adil, om ya. Penilaian yang adil adalah barakallahu fikum bagaimana ucapan dia, pernyataan dia, bagaimana keyakinan dia, bagaimana perbuatan dia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Apakah sejalan dengan Ahlus Sunnah atau tidak? Kalau hanya sekedar ikut majelis atau bersama majelisnya si fulan, nah, itu tidak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur yang baku, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaikum. Nah, di sini Ibnu Abi Mulaika menunjukkan sikapnya. Faghadiba Abdullah Ibnu Abi Mulaika. Beliau marah ketika dikasih info ada orang yang berpemahaman Murji'ah ikut dalam majelisnya. Waqala. Nah, di sini juga kita mendapat pelajaran, ya. Marah yang benar itu barakallahu fikum pada kesalahan, apalagi orang muslim. Ya, pada kesalahannya, pada pelanggarannya, pada dosanya. Adapun pada sosoknya barakallahu fikum, nah, ya, kita tetap mencintai mereka sebagai seorang muslim. Ya, jadi kita harus bisa memilah-milah. Kita membenci seseorang muslim yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat, atau yang punya penyimpangan. Paham? Yang kita benci itu bukan sosoknya dia, tapi apa? Pemikirannya. Ya, ucapannya. Barakallahu fikum. Nah, perbuatannya. Paham? Nah, harus dipilah-pilah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Artinya kita tetap memberikan sisi cinta kita, wala kita kepada dia ditinjau dari sisi sosok dia seorang muslim. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Di sini beliau langsung, beliau tidak marah kepada barakallahu fikum sosoknya tadi. Beliau langsung murkanya, marahnya kepada keyakinannya yang beliau kritik. Waqala, kata beliau, ma radiyallahu ta'ala li Jibril alaihissalam hatta faddalahu bisanai ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Abi Mulaika, Allah tidak ridha untuk malaikat Jibril alaihissalam sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan beliau dalam memujinya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Faqala, di mana Allah mengatakan tentang malaikat Jibril, innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda dzil arsyi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun. Jadi dalam surah At-Takwir di sini Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyebutkan pujiannya kepada malaikat Jibril. Baru setelah itu Nabi Muhammad. Nah, itu maksudnya. Iya, dia itu adalah ucapan utusan Allah yang mulia, memiliki kekuatan di sisi Zat pemilik arsy yang kokoh. Dia malaikat yang ditaati di langit, dia malaikat yang terpercaya. Dan teman kalian ini, yakni Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad ini bukanlah orang yang gila. Nah, artinya Allah saja mengutamakan malaikat Jibril dalam memuji di atas Nabi Muhammad. Nah, ini kok ada orang yang mengatakan kalau dia selevel dengan malaikat Jibril. Nah, makanya beliau marah. Waqala Ibnu Abi Mulaika, berkata Ibnu Abi Mulaika, afa aj'al imana Jibrila wa Mikaila kaimani Fahdan, apa mungkin, kata beliau, aku menjadikan imannya malaikat Jibril, malaikat Mikail sama selevel dengan imannya Fahdan. Fahdan ini nama orang. Ya. Dia adalah seorang pemabuk. Nanti akan disebutkan keterangannya, ya. Apa mungkin saya menyamakan malaikat Jibril dengan Mikail dengan si Fahdan pemabuk itu? Ya kan enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum. La, kata beliau, wala karamata wala hubba. Enggak, ya. Tidak ada respect kepada orang yang seperti itu. Yang punya keyakinan dirinya sama selevel dengan malaikat Jibril. Enggak ada karoma bagi dia. Enggak ada respect. Enggak ada kehormatan. Barakallahu fikum. Dan tidak ada kecintaan. Nah, barakallahu fikum. Pada ucapan dan barakallahu fikum keyakinannya. Nah. Qala Nafi, qad ra'aitu Fahdan. Nafi berkata, oh, kalau saya pernah lihat itu orang yang beliau maksud, si Fahdan itu. Nah, kana rajulan la yashu minasyarabi. Orang itu, ya, la yashu, dia enggak sadar, ya, enggak siuman gara-gara mabuk. Nah, orang itu artinya apa? Sering mabuk, si Fahdan ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, jadi itu adalah riwayat-riwayat yang kembali, barakallahu fikum, dinukilkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan bagaimana pengingkaran ulama-ulama salaf, barakallahu fikum, terhadap orang yang memiliki keyakinan murjiah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.